biarlah aku yang menyelesaikannya sendiri. Ah, bagus. Bagus itu, Tuan. Ah, tapi bagaimanakah Tuanku akan melakukannya? Aku akan menyamar. Dan biar Randu yang membawa aku bertemu dengan Panglima Waringin. Dan beberapa saat kemudian di kompleks perumahan Panglima Waringin. PT KB Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.